Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih melanjutkan uraian dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam risalah Tasfiyah dan Tarbiyah. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh rahimahullahu taala menegaskan bahwa tanpa ilmu yang sahih dan tarbiyah yang sahihah di atas ilmu yang sahih, maka mustahil Islam akan tegak, dan mustahil hukum Islam akan tegak, juga mustahil daulah Islam akan tegak. Jadi intinya kita semua butuh kepada ilmu yang sahih yang menjadi landasan untuk tarbiyah yang sahihah. Karena tarbiyah bisa dikatakan sahihah manakala berpijak di atas ilmu yang sahih. Sedangkan ilmu yang sahih adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Banyak kekeliruan, banyak kesalahan yang terjadi ketika seseorang ilmunya tidak didasari oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh rahimahullah mengatakan, wa adribu masalan, saya kasih contoh. Li darurati hadhihi tarbiyah as-sahihah ala al-ilmi as-sahih. Saya kasih contoh untuk tarbiyah yang sahihah di atas ilmu yang sahih. Indana fi Syam, di tengah-tengah kami di kota Syam, jama'atun muslimatun, ada jamaah muslimah, turidu an ta'mala lil Islam, ingin mengamalkan Islam, wa tanhadha bihi, ingin membangkitkan Islam, wa tatarabba wa turabbi nash'al jadid alaihi, ingin belajar dan mendidik generasi yang baru di atas Islam. Masya Allah, ya, keinginan yang mulia, tujuan yang baik. Ya, ada keinginan ingin mengamalkan Islam, menegakkan Islam, kemudian membuat tarbiyah di atas Islam. Walakin, akan tetapi, nash'uru tamaman bi anna kathiran minal muwajjihina hunaka hum bihajatin ila dirasatin wasi'atin lil Islam. Akan tetapi kami rasakan bahwa kebanyakan orang-orang yang memberikan pengarahan di sana, di kota Syam itu, mereka sendiri dalam keadaan butuh mempelajari Islam yang luas. Disyukuri keinginannya itu, ya, ingin mengamalkan Islam, menegakkan Islam, membikin tarbiyah di atas Islam. Hanya saja mereka sendiri yang punya keinginan seperti itu butuh belajar kepada Islam. Ya. Ala hadzan nahjis salim as-sahih alladhi asyarna ilaihi kama sabaqa minal bayan. Belajar Islam yang luas, ya, di atas manhaj yang lurus seperti yang telah kami isyaratkan sebelumnya. Ya, ini di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi seseorang sebelum merealisasikan keinginan-keinginan yang baiknya itu, dia harus membekali dirinya terlebih dahulu dengan ilmu yang sahih, ilmu yang bersumber dari Quran dan sunnah. Kalau tidak, ya percuma. Ya, kalau tidak percuma. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya seperti yang telah kita sampaikan, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Boleh jadi banyak orang yang ingin menyampaikan sesuatu yang baik, ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi karena tidak didasari oleh ilmu yang benar, tidak sampai. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kam muridan lil khair lan yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak sampai kepada kebaikan itu. Kenapa? Karena salah jalan. Ya. Kebanyakannya nyasar. Tidak sesuai dengan alamat yang ditetapkan. Kalau ingin kebaikan itu alamatnya harus menempuh kitabullah, jalan kitabullah dan sunnah Rasul. Tanpa itu enggak akan sampai. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh, fanara katsiran minasyababil muslim annasyi yatad'auna lilijtima' lailatal jum'ah liihya'iha. Kata Syekh, kami lihat banyak pemuda Islam, ya. Banyak pemuda Islam yang bangkit, ya. Yang bangkit punya semangat. Ya tada'auna lil ijtima' lailatal jum'ah li ihya'iha. Mereka ya tada'auna saling memberikan undangan untuk berkumpul pada malam Jumat. Tujuannya apa? Li ihya'iha, menghidupkan malam Jumat. Kalau semangatnya baguslah, ya, untuk melakukan ibadah. Cuma masalahnya benar enggak? Gitu. Hadza wa hadza tad'un li ta'atillahi 'azza wa jalla wa ibadatihi. Ini jelas ajakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah 'azza wa jalla dan beribadah kepadanya. Wa hadza syai'un jamilun jiddan. Kata saya ini perkara yang bagus sekali. Ya, bagus sekali. Mengajak orang untuk melakukan ketaatan, ya kan? Bagus sekali. Walakin li'annahum lam yadrusu as-sunnah, akan tetapi karena mereka tidak belajar sunnah, walam yatafaqahu fiha, tidak memahaminya dengan baik, walam yajidu al-jail alladhi yurabbihim 'alaiha mundu nu'umati azfarihim, dan mereka tidak mendapatkan ada orang yang mendidik mereka sejak mereka tumbuh, ya. Sejak mereka tumbuh dalam kehidupannya, sejak kecil, yaqauna fi mukhalafatiha, akhirnya mereka justru jatuh ke dalam penyelisihan. Ya. Karena enggak belajar sunnah, karena tidak paham sunnah, karena tidak ada orang yang mengajari mereka sunnah dari awal, akhirnya justru jatuh dalam penyimpangan. Ya. Malah melakukan penyelisihan. Wa nusyiru bidzalika ila qaulihi alaihi salatu wassalam, kami isyaratkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya melarang untuk mengkhususkan malam Jumat, ya. Qala wala takhtassu lailatal jum'ata biqiyamin min bainal layali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian khususkan malam Jumat untuk melakukan salat di luar malam-malam yang lainnya. Wala takhussu yaumal jum'ah bi siyamin bainil ayyam, dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa di luar hari-hari yang lainnya. Jangan sampai salat malamnya cuma malam Jumat, puasanya cuma hari Jumat, yang lain lewat. Nabi melarang untuk mengkhususkan. Ya. Jadi jelas dari sini kita lihat kesemangatan pemuda-pemuda Islam tadi, ya, yang ingin menghidupkan malam Jumat, itu salah. Justru jatuh ke dalam kesalahan. Padahal niatnya baik, yaitu apa? Ibadah. Ya. Melakukan ketaatan. Tapi karena gak tahu sunnah, mereka gak tahu hadis ini. Karena Nabi melarang. Ya. Akhirnya mereka malah melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi SAW. Fakaifa nuhyi lailatal jum'ah war rasul alaihi salatu wasalam nahana an dzalik. Maka bagaimana mungkin kita akan menghidupkan malam Jumat sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan hal itu? Ini budaya menghidupkan malam Jumat itu sudah menyebar ya di berbagai negara-negara Islam. Di sini begitu. Ya, di Indonesia begitu. Ya. Mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan ibadah, berkumpul di masjid, baca Quran, sholat, dan lain sebagainya. Banyak ibadah yang dilakukan. Tapi hanya malam Jumat. Dari maghrib sampai tengah malam. Ada bahkan yang dari ba'dal maghrib sampai fajar. Tidak tidur. Terus melakukan kegiatan ibadah. Ya, sepanjang malam Jumat itu. Subhanallah. Niatnya bagus ya. Keinginannya bagus untuk ibadah. Tapi karena enggak punya ilmu, karena enggak tahu sunnah, enggak kenal sunnah, akhirnya justru malah jatuh ke dalam penyelisihan. Ya. Makanya benar kata sahabat Ibnu Mas'ud tadi, banyak orang yang ingin kebaikan tapi enggak sampai. Sangat disayangkan. Kalau puasa khusus hari Jumat saja. Hari-hari lain tidak puasa. Puasanya Jumat saja. Padahal Nabi melarang untuk itu. Ya. Kalau mau puasa dalam sepekan, itu yang disunahkan Senin dan Kamis. Bukan Jumat. Ya. Karena orang terlalu mengagungkan hari Jumat, maka hari Jumat ini betul-betul dianggap sesuatu yang memiliki keramat. Ya. Kultus akhirnya kan. Takdis. Mensucikan hari Jumat. Memang hari Jumat itu termasuk hari raya. Dalam sepekan. Milik umat Islam. Tapi jangan seperti itu memperlakukannya. Ya. Jangan seperti itu memperlakukannya. Perlakukan hari Jumat sesuai dengan arahan-arahan syariat, ya. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu berlebihan, ya. Nah. Al-jawabu li annahu la ilmu la ilma indana. Jawabannya kenapa, ya? Sampai ada orang yang mengkhususkan malam Jumat untuk sholat, hari Jumat untuk puasa, ya, maka jawabannya la ilma ingdana, karena pada mayoritas kita kaum muslimin tidak punya ilmu, tidak ada ilmu. Ya. Lakin al mafrud an yatiyat taujih min ahlil ilmi anna hadhihi al-lailata la yajuzu ihya'uha liqaulihi alaihi salatu wassalam al-anifuz dzikr. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang wajib itu an yatiya taujih min ahli ilmi, adanya arahan dari ulama, ya, yang wajib adanya arahan dari ulama, adanya wejangan dari ulama, dari ahlul ilmi, anna hadhihi lailah, bahwa malam ini, malam Jumat ini, la yajuzu ihya'uha, tidak boleh dihidupkan secara khusus. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anifu dzikru, yang baru saja disebutkan. Ya. Yang jadi masalah, kadang ahlul ilmi juga ikut-ikutan mendukung. Ya. Sudah tahu masyarakatnya suka seperti itu, ya, kebiasaan menghidupkan malam Jumat, malah didukung sama ahlul ilminya, sama ulamanya. Bahkan boleh jadi ada justru ulamanya lah yang memimpin, ya, ulamanya lah yang mengajak, mari kita hidupkan malam Jumat. Ini musibah. Bukannya mengarahkan, tapi justru malah memberi contoh yang jelek. Ini kenyataan yang terjadi, memang seperti ini. Ya. sangat disayangkan. Sebagai ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, hendaknya perhatian, melihat, memeriksa apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau ada yang salah, luruskan. Ya, jangan malah ikut-ikutan. Atau bahkan memberi contoh, memimpin. Jangan. Jangan takut ditinggalkan umat. Jangan takut dipensiunkan jadi ustaz. Ya. Jangan takut dipensiunkan jadi ustaz. Wah, kalau dilarang ini bisa jadi pensiun dini. Nah, boleh seperti itu. Ya. Ada tahu pensiun dini? Hah? Nah, itulah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jangan takut ditinggalkan masa. Jangan takut ditinggalkan umat. Karena ahlul ilmi itu di pundaknya ada tanggung jawab. Ulama itu ada tanggung jawab di pundaknya. Tanggung jawab itu terus dipikul sampai hari kiamat. Terus dipikul. Ada tanggung jawab baginya untuk mengingatkan, ya, memberitahukan, meluruskan yang salah. Kalau malah jadi pemimpin dalam kesalahan, maka dialah yang paling pertama nanti akan disiksa pada hari kiamat. Ya. Akan disiksa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti yu'ta bi rajulin alim, akan dibawa, didatangkan seorang alim. Dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, dia pun mengenalinya. Ya. Kemudian disebutkan bahwa dia akan disiksa, ya, sampai terburai usus-usus perutnya. Karena dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya dari ilmu, ya. Nah. Qala wa tajidu akharin. Ya, ini fakta. Ini saya sekarang menyebutkan fakta, menyebutkan hakikat yang terjadi ketika orang-orang itu jauh dari ilmu yang benar, Quran dan Sunnah. Wa tajidu akharin, ada juga yang lainnya kata Syekh. Min haula'i syabab, dari para pemuda at-tayyib yang baik. Para pemuda yang baik sebenarnya, ya. Pemuda yang punya kesemangatan. Yastahillunal istima' lil aghani wa alatit tarbi. Mereka menghalalkan dengar musik dan alat-alat musik. Wa dzalika li'annahum yajidunal idza'at tamla'ul asma. Karena mereka, ya, mendapati siaran-siaran radio, ya, itu penuh dengan lantunan-lantunan musik. Biasanya kalau pemuda yang baik, ya, dia mendengar musiknya musik nasyid. Ya. Pemuda yang baik dengarnya nasyid, bukan rock, bukan jazz, bukan keroncong, bukan apalah itu namanya dari semua aliran-aliran musik yang ada, ya. Tidak perlu murojaah. Enggak usah, ya. Jadi sebagian pemuda yang baik, mereka menghalalkan, membolehkan untuk dengar musik. Menghalalkan alat-alat musik. Kenapa? Karena sering mendengar di siaran-siaran radio musik, apalagi ada grup-grup musik, ya, nasyid Islami, ya, grup Raihan, grup apalagi itu namanya. Ya. Hah? Wala yujadu hunaka tawjihun amun li hadzan nasyil muslimil jadid bi anna rasul sallallahu alaihi wasallam qad naha anil alatil ma'azib. Sementara tidak didapatkan di sana adanya arahan yang umum untuk generasi muslim yang baru ini, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang alat-alat musik. Gak ada yang menegur mereka. Hah? Ustadznya malah ikut-ikutan dengar nasyid. Ya. Bahkan ustaznya yang malah menciptakan lagu nasyid. Coba. Ya. Karena enggak ada arahannya, semakin asyik saja pemuda ini menikmati nasyid-nasyid islaminya. Ya, ada cap islaminya, ya. Wa hadzara min al-istima' ilaiha. Enggak ada yang memperingatkan para pemuda-pemuda itu dari mendengarkannya. وَهَدَّدَ الَّذِينَ يُسَمُّونَ فِي لَهْوٍ وَلَعْبٍ وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَعَازِبِ أَنْ يُمْسَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. Tidak ada ya yang menakut-nakuti mereka. Naam. فِي لَهْوٍ وَلَعْبٍ. Tidak ada yang menakut-nakuti mereka dalam lahu, sendagurau, dan permainan. Ya. وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَعَازِبِ, dan mendengarkan musik, bahwa mereka akan dirubah, ya, akan dirubah wujudnya sebagai kirodatan wakhanazir, kera dan babi. Nah, jadi disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang senang mendengarkan alunan musik, ya, yang diharamkan, senang mengikuti senda gurau permainan yang melalaikan, itu pada hari kiamat akan dirubah ya, wujud-wujud mereka menjadi kera dan babi. Na'udzubillah ya. Di dalam Al-Quran, di surat Luqman jelas ada larangan ya, untuk mendengarkan musik-musik ya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Di antara manusia ada yang yashtari لَهْوَ الْحَدِيثِ. Ada yang senang kepada لَهْوَ الْحَدِيثِ. Perkataan yang lahu, melalaikan. Disebutkan dalam tafsirnya bahwa لَهْوَ الْحَدِيثِ adalah al-ghina, nyanyian, musik. Qala lam yurabba hadzan nash'al jadid 'ala ma'rifati ma yajuz wa ma la yajuz. Generasi baru ini, para pemuda ini ya, mereka tidak dididik untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena agama ini amrun wa nahyun. Di dalamnya ada perintah, ada larangan. Kalau perintah berarti sesuatu yang harus dikerjakan, yang boleh. Sedangkan larangan sesuatu yang harus ditinggalkan, tidak boleh. Ya. Ada yang harus diambil, ada yang harus ditinggalkan. Ini agama. Ya, Islam. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجِدُ أَقْوَالًا كَثِيرَةً يَجِدُ مَثَلًا إِبْنُ حَزْمٍ الْإِمَامُ لَهُ رِسَالَةٌ فِي إِبَاحَةِ الْمَلَاهِي وَسُرْعَانُ مَا تُطْبَعُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ وَتَنْتَشِرُ بَيْنَ النَّاسِ فَتُوَافِقُ مِنْهُمْ هَوَى. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa generasi baru, para pemuda tadi, ya, tidak dididik memang untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Ditambah lagi, ya, annahu yajidu aqwalan katsiratan. Ditambah lagi ada banyak pendapat tentang masalah nyanyian musik ini. Yajidu mathalan Ibnu Hazm al-Imam lahu risalah fi ibahatil malahi. Misalnya ya, didapati ada Ibnu Hazm seorang imam punya sebuah risalah, sebuah tulisan yang membolehkan nyanyian alat musik. Nah, karena ada risalah yang seperti ini, maka sur'anu ma tutba hadhihi risalah. Segera risalah ini dicetak. Hah? Segera dicetak, diterbitkan. Wa tuntashar bainan nas. Disebarluaskan ya, di tengah-tengah manusia. Sehingga menyepakati hawa nafsu. Memang kalau yang cocok dengan hawa nafsu itu selalu digemari, ya. Selalu disebarkan. Banyak yang suka. Ketika didapati ada risalah Ibnu Hazm yang membolehkan alat musik, seolah-olah ini menjadi satu-satunya dalil. Tidak lagi melihat Quran, tidak lagi melihat sunnah. Sudah, ini hujah. Ya. Ini hujah kita. Alat musik itu boleh. Nyanyian itu boleh. Apa dalilnya? Ibnu Hazm. Bukan Quran, bukan hadis, tapi Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memang imam. Ibnu Hazm memang ulama. Ya. Dihormati. Kitab-kitabnya dijadikan rujukan. Ya, diambil pendapatnya yang menyepakati kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau yang bertolak belakang, tinggalkan. Mau Ibnu Hazm atau Abu Hazm, ya, atau yang lainnya, tinggalkan. Ya. Mau Ibnu Hazm atau Abu Hazm, tinggalkan. Kalau menyelisih Quran dan sunnah. Ini. Ya. Nah. Qala wa rubbama qala ba'dhu al-muwajjihin wa ba'dhu man yad'i al-islah ma dama hadha imaman wa lahu mithlu hadha ar-ra'y idhan nahnu natba'uhu aw nuqalliduhu fi sima'ina lit-tarbi la siyama wa qad asbahat balwa 'amma. Terkadang ada sebagian orang-orang yang dikenal suka memberi pengarahan, dan orang-orang yang dikenal ya, yadda'il islah, ingin melakukan perbaikan, mengatakan selama Ibnu Hazm ini imam, selama Ibnu Hazm ini seorang imam dan dia punya pendapat yang seperti ini, maka kita kalau begitu mengikutinya. Ya. Dan taklid kepadanya dalam hal bolehnya mendengar nyanyian, alat musik. La siyama wa qad asbahat bal wa ama, apalagi soal musik, soal nyanyian ini sesuatu yang sudah umum. Ya. Sesuatu yang umum. Ya, lumrah. Enggak paham pasti. Ya, lumrah, paham lumrah? Enggak paham kan? Apa artinya? Ya, sudah menjadi biasa. Ya, sudah biasa. Ya. Sudah lumrah, apalagi sudah dianggap lumrah. Nah, ini. Ini semakin menyulitkan orang untuk bisa paham agama yang benar. Ya. Sudahlah, ini kan sudah umum. Kita ikuti yang umum aja. Jangan suka bikin penyelisihan sendiri. Ini. Ya. Padahal mengikuti kebanyakan orang itu bisa menyesatkan. Ya kan? Ini bahasa Al-Quran. Wala tuti aktar man fil ard yudilluka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Bisa-bisa mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Tolak ukur kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya jumlah orang yang mengamalkannya. Jangan mentang-mentang, oh banyak orang yang mengamalkan perbuatan itu berarti perbuatan itu benar. Kalau cara pandang kita seperti itu, maka sama dengan cara pandang jahiliyah. Ya, dalam kitab Masail Jahiliyah itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bahwa orang-orang jahiliyah itu menilai sesuatu benar atau tidak itu dilihat dari jumlah orang. Kalau banyak orang yang melakukannya berarti benar. Kalau sedikit berarti salah. Jadi jangan lihat lumrah, jangan lihat sudah biasanya, tapi harus diukur di atas dalil kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa aina sunnatu hina idzin? Inna sunnata asbahat nasyan mansiya. Kata Syekh Al-Albani, kalau begitu mana sunnah? Di mana sunnah? Ya. Di mana sunnah? Inna sunnah, sesungguhnya sunnah saat ini asbahat nasyan mansiya. Sudah dilupakan. Ya. Sunnah sudah dilupakan, sudah dikalahkan dengan pendapat, sudah dikalahkan dengan ro'yu, sudah dikalahkan dengan madhab. Sunnah diletakkan di nomor sekian. Nanti kalau ada urusan yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya, baru pakai sunnah. Ya. Baru pakai sunnah. Kalau urusan-urusan yang lain, tidak. Urusan menikah, oh ini harus pakai sunnah. Nabi itu istrinya lebih dari satu. Ya. Ta'adud sunnah. Nah. Kalau urusan-urusan yang lain, menyelisihi sunnah. Na'udzubillah. Ya. Wa idza kana Rasulu alaihi salatu wassalam ja'ala al-ilaja fi raf'id dhullil mukhayyim 'alaina innama huwa birruju' ila ad-din. فيجب علينا إذن أن نفهم الدين بواسطة أهل العلم فهما صحيحا موافقا للكتاب والسنة وأن نربي نشأ الصالح الطيب على ذلك وهذا هو الطريق لمعالجة المشكلة التي يشكو منها كل مسلم. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, apabila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menetapkan solusi dalam mengangkat kehinaan, ya, dalam mengangkat kehinaan yang menimpa kita, yaitu dengan kembali kepada agama, maka wajib bagi kita semuanya untuk memahami agama ini dengan perantara ahlul ilmi, ya, dengan pemahaman yang sahih, yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini tambahan dari yang sebelumnya, ya. Disebutkan faktor penyebab kenapa kaum muslimin terhina, dan ini merupakan penyakit, ya. Sudah disebutkan. Ada dua, ya kan? Ada yang masih ingat enggak? Dua penyakit, dua faktor, dua sebab kaum muslimin terhina, terpuruk keadaannya. Itu diambil dari hadis, ya kan? Idza tabayatum bil hina wa khadtum aznabal baqar wa tarak wa apa? Wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan. Di situ ada dua penyakit. Ada yang masih ingat? Syekh Al-Albani menyebutkan. Hah? Ada yang masih ingat? Apa? Pertama? Pertama? Ya, itu sudah jelas dalam hadis. Ini yang disebutkan Syekh. Banyaknya kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan dengan cara mencari pembenaran supaya tampak halal. Jadi yang pertama, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Bai'ul ghinah. Yang kedua apa? Sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa terhadap kewajiban. Iya, pertama ihtial, ya, melakukan hilah. Yang kedua, sibuk dengan dunia sehingga melupakan kewajiban. Nah, ini yang dibahasakan oleh Nabi dengan akhadtum adnabal baqar, sibuk dengan peternakan, waraditum bizar, sibuk dengan pertanian. Hingga apa? Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Kalian tinggalkan kewajiban. Ini disebutkan. Ya. Kemudian setelah itu Syekh Al-Albani rahimahullah menguraikan bahwa solusinya adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama maknanya kembali kepada Quran dan sunnah. Kemudian di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menekankan ketika kita kembali kepada Quran dan sunnah, mempelajari Quran dan sunnah, jangan dipelajari sendiri. Jangan dipelajari Quran dan sunnah dengan cara autodidak. Ya. Belajar sendiri tanpa ada bimbingan guru. Jangan. Keliru. Tetap tidak akan sampai. Sayang kan? Sudah tahu kembali kepada agama itu dengan kembali kepada Quran dan sunnah. Tapi ketika belajar Quran dan sunnah, tidak punya guru. Akhirnya tetap tidak sampai. Maka Syekh menekankan di sini, ya, harus biwasitati ahlil ilmi fahman sahihan. Dengan perantara ahlul ilmi. Dengan pemahaman yang sahih sesuai dengan kitab dan sunnah. Kita semua mau kembali kepada agama. Belajar Quran dan sunnah. Awas, setelah itu ada hal yang penting. Yaitu belajar kitab dan sunnahnya kepada ahlul ilmi yang memang berada di atas kitab dan sunnah. Jangan sembarangan. Sudah muncul kesadaran dalam diri kita. Wah, berarti memang penting kita belajar agama. Akhirnya setiap ada pengajian, hadir. Setiap ada pengajian, datang. Ada kajian di mana, datang. Tidak peduli siapa yang menyampaikan kajian itu. Pokoknya datang. Ingin kembali kepada agama. Ingin belajar agama. Salah seperti ini. Ya, salah. Karena Syekh rahimahullah sebelumnya sudah menjelaskan. Bahwa zaman kita sekarang ini, ya, kondisi din, kondisi agama ini banyak yang melakukan perubahan di dalamnya. Banyak yang menebar paham-paham yang salah. Bahkan kondisi dalam agama sendiri banyak perpecahannya, banyak perselisihannya. Jadi harus selektif ya dalam belajar. Jangan sembarangan cari guru. Inna hadzal ilma dinun, kata Ibnu Sirin. Fangguru amman takhuduna dinakum. Inna hadzal ilma, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu ini? Jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan belajar. Tidak setiap yang menyampaikan sesuatu dalam urusan agama itu benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana orang-orang akan menyampaikan sesuatu yang kalian tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Ya. Kalian tidak pernah mendengarnya. Orang-orang sebelum kalian pun tidak pernah mendengarnya. Aneh. Kalau urusan agama disampaikan di zaman apapun, ya, dimanapun, itu akan jelas. Ada keterangannya. Ada batasan-batasannya. Ya, kalau agama. Seseorang menyampaikan sesuatu terkait tentang agama. Kalau tidak nyambung dengan para pendahulu dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, berarti terputus, ya, sanadnya, jalurnya terputus. Tapi kalau menyampaikan agama kemudian sejalan dengan para pendahulu, berarti lurus. Karena urusan agama ini jelas, ya, jelas. Kalau yang tidak jelas berarti bukan termasuk urusan agama. Sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, mengatakan fa inna 'alal haqqi nur. Sesungguhnya di dalam kebenaran itu ada cahaya. Di dalam kebenaran itu ada cahaya. Ya. Kalau kebatilan mengandung sesuatu yang gelap, suram, tidak kelihatan. Jangan sampai dalam urusan dunia kita ingin serba jelas, tapi dalam urusan agama tidak. Ini keliru, ya. Jangan sampai seperti itu. dalam urusan tanah, ya, misalnya dalam urusan tanah warisan itu kita ingin jelas batas-batasnya. Dari sana sampai sini ukurannya harus jelas, nggak boleh ada yang kurang. Tapi begitu menyangkut urusan dunia, urusan apa? Agama, kita tidak mau kejelasan. Ini salah, ya. Keliru. Nah, sudah kan? Baik. Allah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi wajib bagi kita untuk memahami agama ini dengan perantara ahlul ilmi. Dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, sesuai atau mencocoki kitab dan sunnah. Wa annu rabbin nash'as salihah at-tayyiba 'ala dzalik, dan mendidik generasi baru yang soleh, yang baik di atas kitab dan sunnah. Ya. Wa hadza huwa at-tariqu li mu'alajatil mushkilah allati yashku minha kullu muslim. Inilah dia cara untuk mengobati, menyelesaikan muskilah, problem yang selalu diadukan oleh setiap muslim. Solusi dari berbagai macam problem adalah Quran dan Sunnah. Qala wa qad a'jabatni kalimatun hiya fil waqi' ka'annaha khulasatun lima qultuhu aw bayyantuhu anifan. لبعض المصلحين في العصر الحاضر وَهِيَ فِي رَأْيِي كَأَنَّهَا مِنْ وَحْيِ السَّمَاءِ يَقُولُ أَقِيمُوا الدَّوْلَةَ الْإِسْلَامَ فِي قُلُوبِكُمْ تُقَمْ لَكُمْ عَلَى أَرْضِكُمْ. Sungguh menakjubkanku satu kalimat. Ya. Jadi Syekh mengatakan ada satu kalimat yang membuat aku takjub. Takjub itu kagum. Wahiya fil waqi, dan pada kenyataannya ia seolah-olah, atau kalimat tersebut seolah-olah menjadi khulasah, menjadi kesimpulan terhadap apa yang telah aku katakan dan aku jelaskan barusan. Untuk sebagian orang-orang yang memang memiliki semangat dalam melakukan islah di masa-masa mendatang. Wahiya fi ra'yi ka'annaha min wahyi sama. Menurutku kalimat itu seolah-olah seperti wahyu yang diturunkan dari langit. Yaqul, kalimat yang dimaksud adalah aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Tegakkan daulah Islam dalam hati-hati kalian. Tuqam lakum ala ardikum, niscaya akan ditegakkan untuk kalian daulah Islam di bumi kalian. Ya. Ini kalimat yang mengagumkan Syekh rahimahullah, ya. Dan beliau katakan ini seolah-olah sebagai penjelas kesimpulan atas apa yang disampaikannya, khususnya kepada mereka-mereka yang punya semangat melakukan islah, melakukan perbaikan, ya. Di masa-masa mendatang. Artinya sebelum melakukan perbaikan untuk orang lain, maka perbaiki diri sendiri. Sebelum bikin rumah, ya, untuk orang banyak, maka bikinlah rumah untuk diri sendiri dengan baik. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Bangun daulah Islam dalam hati-hati kalian. Ya. Jadikan diri kita masing-masing sebagai diri yang betul-betul tunduk terhadap hukum Allah. Jalankan hukum Allah. Ya. Laksanakan syariat-syariat Allah. Di tengah-tengah keluarga. Ya. Kepada anak dan istri. Ya. Ini. Perbaiki keadaan diri sendiri. Keadaan diri sendiri, keadaan anak, keadaan istri, keluarga. Perbaiki. Niscaya. Ya. Hal itu akan menular kepada perbaikan-perbaikan yang lainnya. Tegakkan daulah Islam dalam hati-hati kalian, niscaya akan ditegakkan untuk kalian daulah Islam di bumi kalian. Ya. Karena baiknya diri berarti baiknya keluarga. Ya. Baiknya keluarga. Baiknya lingkungan berarti baiknya masyarakat. Baiknya masyarakat berarti baiknya negara. Ya. Karena kebaikan itu insya Allah akan senantiasa menular. Kalau kebaikan tersebut betul-betul murni. Ya, betul-betul bersumber dari Quran dan Sunnah. Akan melahirkan keberkahan. Akan melahirkan keberkahan. Karena sesuatu yang disebut berkah itu adalah yang padanya terkumpul kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ya bisa jadi berkah ketika di dalamnya terkumpul segala macam kebaikan-kebaikan. Nah. Qala wala budda min an nusliha nufusana. Kita harus memperbaiki diri-diri kita. Ala asasin min islamina wa dinina. Kita harus memperbaiki diri-diri kita di atas landasan Islam kita dan agama kita. Ya, perbaiki diri. Nah, wa hadza kama dzakarna la yakunu bil jahli wa innama bil ilmi. Ini tentu seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jangan sampai landasannya kebodohan. Wa innama bil ilmi, akan tetapi landasannya adalah ilmu. Ya. Kita ingin memperbaiki diri kita, kalau tidak punya ilmu akan salah. Maksud mengobati malah memasukkan penyakit yang baru. Kalau bodoh kan seperti itu. Orang sakit, sakit pusing, minumnya obat ginjal, ya, obat jantung diminum. Mudarat. Ya. Ingin mengobati diri, malah justru memasukkan mudarat ke dalam diri. Jangan sampai ingin memperbaiki diri, malah justru merusak diri. Kalau tidak punya ilmu, kalau bodoh itu pasti akan begini kejadiannya. Kalau punya ilmu, dia tahu. Dia tahu kekurangan-kekurangan dirinya. Kalau punya ilmu, oh saya kurang ini, saya kurang itu. Berarti saya harus begini dan begitu. Solusi yang dipakainya pun bagus. Obat yang diminumnya pun mantap. Sesuai dengan penyakitnya. Ya, bukan penyakitnya B, minumnya obat A. Gak nyambung. Maka, kata Syekh, kita harus memperbaiki diri-diri kita. Keislaman kita dan agama kita, akan tetapi harus di atas ilmu. Jangan di atas kebodohan. Ya. Karena al-jahlu da'un qatilun, kata Ibnu Qayyim. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Ya. Al-jahlu da'un qatilun. Wa shifa'uhu amran. Adapun obatnya dua hal. Yaitu kitab dan sunnah. Bahkan disebutkan dalam kitab Sawarif Anil Haq. Perkara-perkara yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Yang paling pertama itu adalah al-jahlu. Kebodohan. Disebutkan yang paling pertama urutannya. Kebodohan. Ya. Ini perkara yang paling besar. Yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Ya. Qala. La yakunu bil jahli wa innama bil ilmi hatta taqum daulatal Islam ala ardina hadihi, hingga berdirilah negara Islam di atas bumi kita ini. Jadi prosesnya harus dari bawah. Ya. Tasfiyah dan tarbiyah dari bawah terus baru ke atas. Jangan main pangkas dari atas. Kalau main pangkas dari atas, yang bawah enggak punya pondasi, ambruk. Ya enggak? Hah? Tapi harus pondasinya dulu diperbaiki. Ya, pondasi dulu diperbaiki. Pondasinya sudah kuat, maka bangunan itu akan berdiri kokoh. Hai. Kita ingin buat daulah Islam. Ingin menegakkan daulah Islam, maka harus pondasinya dulu diperkuat. Kalau langsung bikin bangunan, sementara pondasinya asal-asalan atau bahkan tidak ada sama sekali pondasi, maka seperti rumah laba-laba. Ya, tahu laba-laba? Ada laba-laba di sini. Ya, seperti rumah laba-laba yang mudah hancur. Ya, yang mudah hancur. Jadi harus dengan tasfiyah dan tarbiyah. Dididik umat, dipahamkan dulu umat. Urusan agamanya. Dikembalikan dulu kepada Quran dan Sunnah. Kalau sudah semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Semuanya sudah kuat. Niscaya dengan sendirinya. Negara Islam itu akan tegak. Janji Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang mentauhidkan Allah. Yang menjauhi segala macam kesyirikan-kesyirikan. Kalau dengan cara kudeta, dengan cara seperti itu, ini malah tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya, ya, tidak ada sunnahnya. Nabi tidak mencontohkan untuk seperti itu. Selama 13 tahun ya, di Makkah, yang Nabi lakukan itu dakwah kepada tauhid, memperbaiki, ya, mentazkiyah, membersihkan perilaku umat, ya, keyakinan umat yang salah diluruskan. Diperbaiki cara ibadahnya, diperbaiki keyakinannya. Ini selama 13 tahun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus seperti itu. Allah tidak menyuruh kepada Nabi sekarang tegakkan daulah, insya Allah orang-orang musyrikin itu akan habis, akan hancur. Allah tidak menyuruh beliau untuk begitu. Tapi Allah menyuruh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Tegakkan tauhid, perbaiki akidah umat, perbaiki ibadahnya, perbaiki muamalahnya. Nabi melakukan tarbiyah dan tasfiyah. Sehingga bangkitlah, muncullah generasi kokoh, kuat yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pada akhirnya daulah Islam itu pun ya diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fil khitam, dalam penutupan. Usi kullaman yastati wa yusyarika fi tahqiqi hadzal amr al-'azim an yata'awan huwa wa ghairuhu min dawil ikhtisasat ala bayanil islam alladhi jaa'a fil kitabi was sunnah wa tarbiyatan nasyi ala dhalik wa hadhihi adh-dhikra wa adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Di penghujung atau sebagai penutup, usi kullaman yastati, aku wasiatkan kepada setiap orang yang mampu, an yusyarika, untuk bekerja sama, ikut serta, fi tahqiqi hadzal amril azim, dalam mewujudkan perkara yang besar ini. Ya. Wa yata'awan huwa wa ghairuhu min dawil ihtisasat, dan berta'awun antara dia dan yang lainnya dari orang-orang yang punya kemampuan, ala bayanil islam, untuk menjelaskan Islam, alladzi ja'a fil kitabi was sunnah, yang sesuai dengan kitab dan sunnah, wa tarbiyatin nasyi ala dzalik, serta mentarbiyah generasi ya yang baik, yang soleh, di atas kitab dan sunnah. Ini seruan terakhir dari Syekh. Hendaknya semua orang bekerja sama, semua orang terlibat untuk mewujudkan hal ini. Ya, menerangkan Islam sesuai dengan kitab dan sunnah. Mendidik umat di atas kitab dan sunnah. Wa hadza dzikra, ini sebagai peringatan. Wa dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya risalah, isi risalah tasfiyah wa tarbiyah wa hajatul muslimina ilaiha, maka berakhir pula rangkaian ta'lim kita ya, yang sudah kita laksanakan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, kekeliruan, maka itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah dan memohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.